إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sampai hari ini Allah memberikan nikmat cinta dengan ilmu, senang dengan majlis ta'lim. Dan ini betul-betul nikmat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an setiap kita pasti akan diuji. Akan diuji sebagai bentuk ujian yang membuktikan kebenaran iman kita selama ini. Atau kita hanya sekedar pura-pura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut dan yang lainnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak akan kami uji? Maknanya pasti setiap kita akan mendapatkan ujian. Ujian itu dua bentuknya. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Terus menerus itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-habitha min at-tayyib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allah," Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kaum mukminin "Ma antum 'alayhi" dalam keadaan kalian tercampur dengan kaum munafikin, tercampur dengan kaum ahli maksiat, tercampur dengan ahli bid'ah. Allah tidak akan membiarkan kondisi kalian seperti itu. Hatta sehingga Allah Subhanahu wa taala yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah akan memisahkan orang-orang yang buruk, dipisahkan dengan orang-orang yang baik-baik. Bagaimana caranya? Dengan Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian-ujian. Diuji dengan hawa nafsu. Ada yang tetap istiqamah. Ada yang dia tergelincir dan jatuh. Terjerembab. Bahkan terjerumus pada maksiat. Berarti dia selama ini tidak benar dalam pengakuan keimanannya. Mengaku ahlu sunnah. Mengaku berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mengaku sebagai orang yang Muslim yang bertakwa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji dengan berbagai macam syubhat-syubhat, kebidahan-kebidahan, ternyata dia tidak bisa menghadapinya. Dia terkena bid'ah itu, terjerumus padanya. Maka dia akan terpisah dengan sendirinya dari kalangan orang-orang yang beriman yang berada di atas tauhid sunnah. Begitu seterusnya setiap kita menghadapi ujian demi ujian, rintangan demi rintangan, bala wal imtihan, musibah malapetaka, itu semuanya tak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayat-Nya, "Walanabluwannakum sungguh-sungguh. Kami akan menguji kalian. Di antara bentuknya adalah bisyarrin wa khairin, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian. Sehingga kaum muslimin, ada kalanya orang diuji dengan sakit. Dia mampu bertahan, tetap menjadi hamba yang taat. Tetapi ketika diuji dengan sehat, malah justru dia lupa dengan Allah. Ada kalanya orang dicoba dengan miskin, dia masih sabar. Tetapi ketika dia dicoba dengan harta yang banyak, dia malah lalai. Betapa banyak orang yang semuanya itu ujian. Wa hada qaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Syekh Ubaid Al-Jabiri menyebutkan bahwa kiat untuk kita bisa selamat dari ujian-ujian itu yang terus-menerus bertubi-tubi. Godaan wanita, godaan harta, godaan minuman keras, godaan narkoba, godaan syaitan-syaitan dari bangsa jin. Itu semua bisa kita tepis tatkala kita terus-menerus talabul ilmi. Karena ilmu itu yang akan menghentikan langkah kemaksiatan. Dan ilmu itu yang selalu memompa untuk kita taqarrub kepada Allah. Ini diantara faedah yang kami sampaikan sebagai mukaddimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih sampai hari ini kita bisa duduk di majelis alim, hadir majelis alim. Karena kan memang kebutuhan itu, di samping kita butuh secara ilmunya, kita butuh dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa kita menghalangi hasutan syaitan, menghalangi bisikan syaitan. Sudah pernah kami sampaikan, ma min amrin amarallahu bi illa wali syaitani nasakhatani. Ucapan Imam Al-Jazai. Al-Imam Al-Jazai mengatakan, tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali syaitan memasang dua jeratan pada. Waliyubali bi ayyihima halaka. Syaitan tidak peduli dengan mana di antara dua itu seorang manusia binasa. Yang pertama digoda dengan syahwat, maksiat, kemungkaran, dosa, supaya dia berhenti dari taat kepada Allah, berhenti dari sunnah, jangan ta'lim lagi, belokan kepada maksiat. Yang kedua, kalau dia tidak bisa digoda dengan maksiat, dosa-dosa besar, dan dia tetap ingin di atas jalan yang benar, tetap di atas ibadah kepada Allah, semangat dalam beribadah, syaitan tidak kurang akal. Syaitan akan membisiki dia untuk bisa melakukan hal yang lebih daripada yang disyariatkan. Untuk kemudian dia merasa hebat, merasa lebih baik daripada melakukan yang hanya disyariatkan saja. Maka dia hulu berlebihan melampaui batas dalam keadaan dia tidak merasa bahwa dia telah menyimpang, dia telah sesat. Dia merasa dirinya di atas ibadah dan ketaatan. Ini al-ghulu. Yang kedua ini lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama yakni maksiat, pelakunya masih merasa berdosa. Dan yang kedua adalah bid'ah, yang mana pelakunya tidak merasa sedang berdosa. Dan itu bab yang sedang kita bahas, yang kita sedang baca dalam kitab Lamidul Manthur, bahwa ahlul bid'ah lebih jelek daripada ahlul maksiat. Dua-duanya jebakan syaitan, ya kaum muslimin. Dua-duanya jebakannya apa? Syaitan, hati-hati. Cuman bab ini membawa kita pada satu titik pengertian bahwa bid'ah itu lebih buruk, lebih mungkar, lebih jelek dibandingkan dengan kemaksiatan. Maka kita harus lebih waspada dan berhati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan. Jangan dianggap remeh. Walaupun nampaknya adalah ibadah, tetapi sesungguhnya itu adalah penyimpangan, tipu daya syaitan. Kewaspadaan orang itu kadang apa? Kalau diajak maksiat berbentuk selingkuh, perzinahan, homo, lesbi, orang langsung menolak. Cici, apa itu? Fitrahnya menolaknya. Tapi ketika diajak, ayo zikir bersama nanti malam 1000 kali. Setelah itu kita akan baca selawat 500 kali. Kemudian kita akan membaca lagi subhanallah, Allahu Akbar 500 kali. Bagus betul, Pak? Sampai tengah malam, setelah itu kita akan bakar-bakar kambing guling. Masya Allah. Orang tidak ada di situ penilaian maksiat. Tidak ada di situ penilaian mungkar. Yang ada adalah ibadah. Padahal itu adalah bid'ah. Bid'ah, bid'ah. Nah, apalagi ini besok Muharraman. Tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Muharram. Nah, kalau yang ahli klinik Suro. Muslimin Muharram. Tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah. Kita harus peringati. Dengan kita melakukan apa? Tirakat. Tirakat mati geni. Jadi, tukang mati ini geni. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita begini, kita begitu. Itu semuanya tidak ada orang yang menyangka itu maksiat. Karena disisipi dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Disisipi dengan kalimat-kalimat bacaan Al-Quran, surat-surat tertentu. Orang tidak menduga. Padahal itu adalah jebakan syaitan. Wah, kata kaum muslimin, karena itu bid'ah lebih jelek daripada maksiat. Dan dua-duanya adalah tipu daya syaitan. Qala Imam Syafi'i. Nomor 478. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. La ayyalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun min ayyalqahu bi syai'in min al-hawa. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, jikalau seorang hamba berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa-dosa yang banyak selain syirik, itu lebih baik bagi dia daripada dia bertemu dengan Allah membawa bid'ah. Lebih baik bagi dia daripada dia membawa bid'ah. Yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah penunjukan pada bid'ah itu lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat. Kemaksiatan. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Berulang kali kami sampaikan, ahlul maksiat dia tetap meyakini dirinya berdosa. Dia tetap meyakini dirinya kotor. Dia butuh ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dia beristighfar. Kadang dia telah bertobat dari beberapa dosa yang ada. Kadang dia belum sempat bertobat. Tetapi yang dia bawa dosa-dosa yang dia merasa itu adalah dosa. Dia meyakini itu adalah maksiat. Dia takut kepada Allah gara-gara dosa tersebut. Dia tidak membawa bid'ah. Hukumannya apa? Lebih ringan daripada mereka-mereka yang mati dengan membawa bid'ah. Karena bid'ah itu pelakunya tidak merasa berdosa. Bid'ah itu orangnya tidak pernah kunjung beristighfar dan bertobat darinya. Dan bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat dari sisi, kalau maksiat tidak merusak agama. Tetapi kalau bid'ah merusak agama. Bid'ah ini mengganti yang sunnah ditinggalkan, yang tidak diajarkan, malah dilakukan. Sungguh lebih parah kondisinya. Allah lebih murka kepada mereka daripada ahlul maksiat. Ahlul maksiat wa kaum muslimin disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang nilainya di bawah kesyirikan. Walaupun bid'ah secara umum masuk dalam ayat ini, tetapi yang dimaukan adalah dosa-dosa, kemaksiatan, kabair yang Allah berkenan memaafkannya. Seorang hamba telah kita sampaikan dalam sebuah hadis, diberitahukan Allah Subhanahu wa taala, alasta qad fa'alta kada wa kada, bukankah engkau telah melakukan dosa ini dan dosa ini? Sebutkan. Dia pun mengakui, ya betul ya Allah, dosa itu di hari itu, detik itu, dosa ini terus. Falamma ra'anahu qad halak, tatkala dia telah melihat dirinya akan binasa karena maksiat-maksiat yang dilakukan. Namun kemudian Allah memaafkannya, Allah memberikan ampunan untuknya, sehingga dia masuk dalam al-jannah tanpa masuk dalam ke dalam neraka. Dihisab, tetapi dimaafkan dosa-dosanya. Ini lebih dekat dengan apa? Kemaksiatan. Artinya kemaksiatan lebih mudah diampun Allah Subhanahu wa taala daripada kebidahan. Dari beberapa sisi, perhatikan. Yang pertama, kemaksiatan itu cenderung dilakukan oleh orang sembunyi-sembunyi. Beda dengan bid'ah. Ada bid'ah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, pakai corong lah ya Pak. Atos-atosan, seron-seronan. Kalau kemaksiatan dilakukan dengan sembunyi, dosa itu memang dosa. Dan dia merasa itu dosa. Dia tidak bisa mengalahkan syahwatnya di waktu itu. Akhirnya dia jatuh pada kemungkaran. Tetapi dia melakukannya dengan sembunyi karena malu. Maka hadis Nabi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Semua umatku akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Ahlul bid'ah, yang masuk yang mana? Yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan? Terang-terangan. Bahkan mereka membelanya, menyebarkannya, menghiasinya dengan argumentasi akal-akalan. Tidak malu dengan kemungkaran yang ada pada dia. Maka kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, apalagi kemaksiatan tersebut, kemaksiatan dilakukan dengan sembunyi, dia malu kalau dibongkar oleh orang, dia takut kalau itu ketahuan sama orang, segera dia beristighfar kepada Allah, akan mengampuni dosa itu. Akan ringan bagi Allah memaafkannya. Karena dia sudah dengan sendirinya merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ahlul bid'ah, nur barakallahu fikum, tidaklah mereka merasakan memohon ampun dari bid'ahnya. Ya, sehingga kalau antum ada seorang di antara kita mengatakan sama ahlul bid'ah, "Pak, tobat, Pak. Jangan lakukan bid'ahnya, Pak." Dia marah-marah. "Apa, Pak? Saya tobat dari baca Quran. Ini kan baca Quran." Masya Allah. Membaca Al-Quran ibadah. Tetapi ketika dalam tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan, maka itu minimalnya masuk pada perkara bid'ah. Seperti apa? Membaca Al-Quran di kuburan. Akan datang insya Allah pembahasannya dengan membaca kitab Bid'ah al-Janais, bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Di antaranya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Kira-kira kesuhur apa? Masa baca Quran yang kuburan rentuk? Baca Quran daripada baca koran. Angel. Sudut pandangnya itu sudah berbeda. Dia tidak mengharuskan dirinya mengikuti sunnah. Itu yang menjadi pasal terbesar. Saya beribadah terserah saya. Gak harus dengan sunnah Nabi. Karena itu apapun yang saya anggap ibadah, ibadah. Niat saya ibadah walaupun tidak sesuai dengan Nabi. Bahkan mereka terang-terangan tidak disyaratkan. Ibadah itu harus sesuai dengan Nabi. Itu mereka. Hakala kaum muslimin, sangat mengerikan sekali. Ya, karena itu bid'ah lebih jahat, lebih jelek, resikonya lebih besar, madaratnya lebih besar dibandingkan dengan kemaksiatan. Walaupun demikian, jangan ada yang numpang anggap kesempatan. Jadi beri pak, dosanya sembunyi-sembunyi. Ya, orang apa-apa. Sembunyikan, orang ketemu wong. Jangan seperti itu pak. Itu bukan kesimpulan taklim kita. Itu numpang anggap. Syaitan yang membisikinya. Tetap maksiat. Itu tipu daya. Syaitan haram tetap haram. Bukan berarti kita terhibur dengan pembahasan tadi di atas. Yang penting ahli sunnah. Dosa. Orang bapak. Orang bapaknya diri. Orang bapak. Ya tidak seperti itu. Eko. Salah paham jenengan. Dan itu kesalahan yang di luar tanggung jawab saya. Saya tidak mengajarkan hal tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Qala Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kuburu ahli sunnati min ahli al-kaba'iri rawdatun wa kuburu ahli al-bid'i min az-zuhadi hafratun. Fusaku ahli sunnah awliyaullah wa zuhadu ahli bid'i a'da'ullah. Perhatikan ya kaum muslimin, ucapan Imam Ahmad. Beliau menyebutkan kalimat yang tentunya kemaksiatan tetap dosa, tetapi beliau menyebutkan kalimat ini, dan ini kalimat yang tidak ditolak oleh para ulama. Cuma jangan salah paham. Ya, jangan keluar, jangan kalau mau kencing tahan dulu. Bisa, bisa salah paham pak. Al-Imam Ahmad mengatakan kuburannya ahlus sunnah, yakni orang-orang yang di atas ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, dimakamkan di kuburan. Min ahlil kabair, di antara mereka tentunya ahlus sunnah tidak ada yang maksum. Syukur barakallahu fikum. Ahlu sunnah apakah masum dari dosa? Tidak. Mereka Bani Adam. Tetapi akidah mereka lurus. Manhaj mereka lurus. Ya, ibadah mereka sesuai dengan sunnah. Tetapi yang namanya orang tetap orang. Di antara mereka banyak yang jatuh pada kemaksiatan Bani Adam. Sekali lagi bukan berarti merekomendasikan maksiat. Tetapi begitu kenyataannya. Kuburannya mereka, walaupun mereka banyak yang melakukan dosa-dosa besar, tetapi kuburannya mereka adalah tak layaknya raudhah. Apa itu raudhah? Qala syai al-ardu zatul hudrah. Raudhah yakni bumi yang hijau. Taman. Di antara taman-taman yang ada. Secuk. Tetap itu bagaikan seperti taman. Ya. Dibandingkan dengan kuburu ahlul bid'ah, kuburannya ahlul bid'ah min az-zuhad, dari kalangan orang-orang yang zuhud. Itu hafrah. Itu adalah lubang yang membawa kepada neraka. Ahlul bid'ah itu kaum muslimin nampak dari penampilannya lebih zuhud. Ahlu sunnah. Di antara mereka. Ahlu sunnah. Di atas Al-Quran. Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dia mengerti tauhid. Dia mengerti sunnah. Dia ingin memiliki harta. Dia bekerja sungguh-sungguh. Dia mencari nafkah. Dia menjadi orang yang kaya. Nampak darinya seakan-akan tidak zuhud. Makanannya enak. Ya. Gaya hidupnya, karena dia punya duit pak, anaknya juga enak-enak makannya, nggak zuhud. Lebih baik ahlul bid'ah yang zuhud, makanannya kangkung terus, ya nggak mau yang lainnya. Nah kalau kambing gulingnya kambing yang digantung dulu pak, ketewel. Ya. Kalau dia mau makan daging tempe, bukan daging asli. Zuhud, gak mau yang mewah, gak mau yang bajunya dekil, kucel. Ya. Dia menjaga kemiskinannya, berparah-parah diri, atau berparah-parah diri, menyakiti diri sendiri. Dia bisa beli makanan yang enak, tapi saya pengen zuhud. Ya, mangan apa anane? Jangan apa, orang apa-apa. Ya, orang mangan. Dalam rangka zuhud. Seakan-akan penampilan orang ini lebih istimewa, lebih baik daripada ahli sunnah yang memiliki harta. Di mata orang-orang akan menilai, wah dia masya Allah hidupnya sederhana sekali. Dia tidak sibuk dengan duniawi. Dia tidak tergiur dengan dagang. Al-Qa'ilu salafi, dagang baik pikirannya. Wah. Mana kaum muslimin yang lebih baik dari hal ini? Kala syih, kuburannya mereka al-bid'ah. Yang mereka dulu di dunia dari kalangan zuhad. Itu adalah hufrah. Hufrah itu lubang yang menganga bara api padanya. Ya, panas. Sekali lagi kaum muslimin. Bukan berarti membolehkan maksiat. Tetapi perbedaannya dari ahli sunnah dengan ahli bid'ah sama-sama maksiatnya. Karena mereka sama-sama ahli dunia. Mereka bani Adam. Ahli sunnah bani Adam. Paham punya dosa. Ahli bid'ah bani Adam punya dosa. Ketika di alam kuburnya yang ahli sunnah, kuburannya adalah hijau, semerbak wangi. Mereka di taman-taman yang indah. Adapun ahli bid'ah, dia di dunia telah sengsara dengan kebid'ahannya, sengsara pula di kuburnya sana. Dengan rasa panas yang sangat mengerikan. Qala Syekh beliau melanjutkan ucapan. Fusaku ahli sunnati awliya Allah. Fusak, jamak dari fasik, orang yang jatuh pada kemaksiatan, kefasikan. Dari kalangan ahlu sunnah, mereka kekasihnya Allah. Wazuhadu ahli bid'ati, a'da Allah, adapun orang-orang yang ahli zuhud dari kalangan ahli bid'ah, mereka musuh-musuh Allah. Syufu barakallahu fikum nur liat sini. Beda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Dari sisi. Ahlu sunnah mengharuskan. Agamanya diambil dari nas Al-Quran wa sunnah. Dengan praktek dan pemahaman para sahabat. Ahlu bid'ah tidak. Tidak mengharuskan harus sesuai dengan Al-Quran. Tidak mengharuskan sesuai dengan sunnah. Tidak mengharuskan dengan pemahaman sahabat. Semaunya. Ini beda yang sangat keterasan. Ini membawa pada problemnya berikutnya. Ahlu sunnah dalam perkara tauhid, hati-hati mereka. Betul-betul belajar ilmu tauhid. Betul-betul mereka bersih dari syirik. Ahlul bid'ah dalam perkara tauhid, iman. Perkara asma sifat. Perkara ulumul ghaib. Kacau balau karena agamanya mereka tidak diambil dari dasar nas. Tetapi dari pemikiran. Dari hasil rembukan antar mereka. Dari budaya. Campur aduk tak jelas. Tentunya seperti ini. Kaum muslimin perbedaan yang nyata. Ahlu sunnah sebagai walinya Allah. Ahlu bid'ah ini sebagai musuhnya Allah Azza wa Jalla. Walaupun tentunya yang namanya Bani Adam. Tetap masing-masing memiliki apa? Dosa. Iya. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Man talaba aghan bila aibin fayabqa bila akhin." Sebuah faedah tentang adab dan akhlak. Kalau ada seorang di antara kalian menginginkan punya teman tanpa salah, maka dia akan sendirian dan tidak akan punya teman. Maknanya apa? Orang ya tetap orang. Bahasa kita ini wongnya sewong, Pak. Bukan malaikat kita ini. Panjenengan milih pundi, malaikat apa jadi wong, Pak? Hah? Orang bisa milih. Apa jenengan bisa milih? Orang bisa milih. Qadar masyafa'al. Kalau kita jadikan malaikat, maka tidak akan ada sifat maksiat. Tetapi Allah jadikan kita sebagai bashar. Dan ini kenyataannya kita manusia. Pada kita terdapat al-hawa, adanya syahwat, adanya kemaksiatan. Cuman kita diberi ilmu untuk kita menghindarkan diri, menjauhkan diri dari kemaksiatan yang itu merugikan kita. Sehingga kalau antum mau cari ahli sunnah tanpa dosa, gak akan dapat. Wahakadha kaum muslimin jami'an. Bukan berarti, main temen ya, numpang angat mani pak. Ahli sunnah bisa dosa ya, wah. Aduh, ini peluang-peluang yang syaitan bisikan harus jenengan pahami betul. Itu bukan kesimpulan ajaran saya kaum muslimin. Dan tidak pernah saya menghalalkan dosa apapun. Dosa tetap dosa, hukumnya haram. Dilakukan terang-terangan atau dilakukan semisimnya itu dosa. Cuman bedanya disebutkan dalam hadis, kalau dosa itu dilakukan dengan sembunyi, maka lebih ringan dibandingkan dengan dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Itu tersebut dalam hadis, bukan saya yang ngarang. Hadza qaul muslimin. Kita kembali kepada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahlul bid'ah nampak padanya zuhud, nampak padanya qanaah, nampak mungkin padanya dia tidak cinta dunia, nampak padanya seorang yang soleh, ahlul ibadah, sholat malam, kemudian puasa di siang hari, qiraatul Quran, dan yang lain-lain. Tetapi ketika dia berada di atas agama yang bid'ah, yang dia tidak mengharuskan ittiba'us sunnah, dia tidak mengharuskan harus mengambil dari nas, dia bukan ahli sunnah, maka wahai kaum muslimin, mereka a'da'ullah, musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kan sholat, loh kan puasa, betul. Bukankah berulang kali kita sampaikan khawarij? Sholat tidak apa khawarij? Sholat. Puasa tidak? Puasa. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran tidak? Membaca Quran, lihai, fasih atau fasih dalam bacaannya. Tetapi ketika mereka tidak di atas pemahaman para sahabat Nabi, walaupun mereka menukilkan ayat Al-Quran, tetap mereka adalah kilabun nar, anjingnya neraka. Ini mengerikannya dari sisi ini akan bid'ah. Oh, bid'ah dahsyat sekali. Akibat dari bid'ah itu dahsyat sekali. Amalan soleh yang dilakukannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia beramal dalam rangka membesarkan bid'ahnya. Umur barallahu fikum, bedanya riya dengan bid'ah. Kalau seorang terjatuhkan pada riya, riya itu amalan yang di situ dia pamer. Amalan yang ditolak adalah amalan yang di situ terdapat pamernya. Untuk kemudian dia tidak kemudian terus-menerus pamer, tidak terus-menerus terkena riya, tidak. Beda hanya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, tatkala dia jatuh pada bid'ah, misal bid'ahnya sufi atau bid'ahnya mu'tazilah. Dia beragama dengan akalnya, dengan perasaannya, tidak peduli dalil. Ketika dia beribadah, ketika dia bangun masjid, ketika dia bersedekah, yang dibesarkan oleh dia apanya, Pak? Bid'ahnya. Yang dibesarkan, yang dihidup-hidupkan, yang dikembangkan oleh dia apanya? Bid'ahnya. Sedekahnya untuk kebid'ahannya. Gerakan dia untuk kebid'ahannya. Memakmurkan masjidnya dia, masjidnya untuk kebid'ahannya. Terus seperti itu. Wah kata kaum muslimin, bahayanya bid'ah itu seperti itu. Sehingga bid'ah itu lebih berbahaya daripada apa? Ya maksiatan. Kira li Malik bin Mughawwal rahimallahu ta'ala, ra'ayna abnaka yadhhabu bit-tuyur, faqala habdan anshaghalathu an suhbati mubtadi'in. Dikatakan kepada Imam Malik bin Mughawwal, bukan Malik ibn Anas, Imam Malik yang memiliki mazhab Maliki, ya bukan, ini Malik lain, ibn Mughawwal. kami melihat anakmu bermain membawa burung. Ya. Yani dia tersibukan dengan hewan peliharaan dia, atuyur. Tuyur jamak dari qairun. Ketika ditanyakan hal itu kepada bapaknya, Imam Malik bin Mughawwal, faqala, maka beliau mengatakan habdan. Habdan itu sebuah kalimat yang menunjukkan bukan itu hal yang direkomendasikan, tidak. Cuma beliau mengatakan itu lebih baik daripada dia tersibukkan dengan bergaul dengan ahli bid'ah. Daripada anakku ini duduk bersama ahli bid'ah, anakku ini duduk di halaqahnya mereka talim bersama ahli bid'ah, maka dia memiliki burung yang dia sibuk dengannya, mengurusinya, memberikan makan, memberikan minum, merawatnya, itu lebih baik walaupun waktunya habis untuk itu. Daripada apa? Lebih baiknya ada yang lebih jelek tentunya daripada dia sibuk dengan ahlul bid'ah. Bisa dipahami kalimat ini, kaum muslimin? Ya. Ada seorang bertanya, bolehkah kita membeli burung merpati, burung dara? Hah? Boleh. Siapa yang melarang? Apalagi kalau seandainya sudah copot bulunya, Pak. Dan copot bulu? Ya. Sudah digoreng, mungkin lebih baik. Masih hidup boleh, itu hewan. Yang tidak boleh disalahgunakan untuk totoan, ya, untuk klepekan, itu sakit, Pak. Ngantek mutah itu. Ya. Kasihan. Kalau dia bisa ngomong, Pak, aja suruh-suruh lara gitu. Itu yang diletak itunya yang kalau sebenarnya anak kita pengen pelihara, burung apa silakan. Tapi ingat, waktu harus dibagi. Ngurusi ini hewan harus dikasih makan. Jangan lupa dengan belajar. Itu bisa dipahami hadirin? Aywa, wallahu alam bissawab. Sudah bunyi belum? Oh, itu sudah azan. Azan apa? Ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Seandainya ada. Kita masuk yang berikutnya aja. Qala Abu Musa rahimahullahu ta'ala, lan ujayura yahudiyan wa nasraniyan qiradatan wa hanajira wa khanazira ahabu ilayya min ayjayirani sahiba hawa yamrudu qalbi. Lihat ucapan beliau. Sekali lagi jangan salah paham. Seandainya aku bertetangga dengan seorang Yahudi atau dengan seorang Nasara, yang mereka ini adalah Qiradatan wa Khanazir, satu kaum yang dijadikan sebagai monyet-monyet dan babi-babi, ya, itu lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Mengerikan ini. Timbul fitnah. Apakah Yahudi lebih baik daripada ahli bid'ah? Kan kayak gitu pertanyaannya. Jawabannya Senin depan. Jawabannya kaum muslimin, ini gila dari sisi, kalau kita berhadapan dengan Yahudi wa Nasara, siapapun dia orang muslim akan memiliki kewaspadaan. Dia sudah memiliki apa? Keyakinan. Saya muslim, dia non-muslim. Harus hati-hati dari itu. Tetangga-tetangga, biarkan dia. Tapi kita tidak boleh bergaul dengan dia dalam urusan keagamaan. Waspada. Dia non-muslim. Adapun kalau tetangga kita seorang mubtadi ahli bid'ah, dia muslim. Dia bisa memberikan syubhat kepada kita hari-hari ketemu. Pak, bagaimana? Akhirnya kita, hati kita sakit. Sakit apa? Bukan sakit kecewa dengan dia. Kita simpatik dengan ahli bid'ah. Dan terjerumus pada bid'ahnya. Dalam keadaan kita tidak tahu. Oh, kita telah jatuh pada bid'ahnya. Sehingga tingkat kewaspadaannya. Seorang muslim akan lebih dalam menghadapi Yahud dan Nasara. Daripada menghadapi ahlul bid'ah. Resikonya disitunya. Bukan ahlul Yahud dan Nasara lebih baik daripada ahlul bid'ah. Bukan. Itu pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.